Tadi malam disinggung bahwa tidak ada puasa qadha untuk mengganti puasa yang diqadha. Ya. Lalu apa pengganti puasa qadha yang batal? Ya enggak ada. Akibat pingsan, ya terserah. Ya. Mau pingsan atau yang lainnya. Yang menyebabkan dia harus makan. Ya silakan, walaupun batal ya, walaupun batal tidak ada qadha bagi dia. Nah,